Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khanafitina azakumullah. Setelah kita uraikan pada majelis yang pertama peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada hari kiamat nanti, dan terakhir yang tadi kita bahas ialah proses penerimaan kitab-kitab catatan amal. Dan disertai setelah itu dengan hisab, kemudian mizan, menimbang amalan, menimbang orang yang beramal, dan menimbang catatan amalnya. Fa'lamtina azzakumullah. Pada peristiwa di mahsyar, Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang dijelaskan tadi akan berbicara dengan hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penterjemah antara Allah dengan dia. Terkait dengan pembicaraan ini, khonafidin azakumullah, untuk kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan mereka dengan pemuliaan, dengan keutamaan-keutamaan. Adapun terkait dengan selain mukminin dari kalangan orang-orang kafir atau orang-orang yang mendapatkan ancaman khusus terkait dengan bab ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara dengan mereka. Ada yang mengatakan Allah berbicara dengan mereka tetapi dengan kalam taubih, dengan ucapan-ucapan yang merendahkan mereka, yang menghardik mereka. Seperti yang disebutkan di dalam Bukhari Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, "Thalathatun la yukallimuhumullahu ta'ala yawmal qiyamah wa la yuzakihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga kelompok, tiga golongan orang Allah tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat nanti. Tidak pula mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Disebutkan poin-poinnya. Yang dibahas sekarang pada kalimat la yukallimuhumullah. Allah tidak mengajak bicara mereka. Padahal dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, setiap orang akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada penterjemah antara dia dan mereka. Disebutkan oleh para ulama cara mengkompromikannya seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya Allah tidak akan mengajak bicara tiga kelompok tadi, tiga golongan orang tadi, seperti berbicara dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara mereka dengan ucapan penuh ucapan amarah kepada mereka, kebencian kepada mereka. Sementara dengan kaum muslimin, dengan kaum mukminin, Allah berbicara dengan mereka dengan keridhaan, dengan kecintaan. Barakallahu fikum. Perkara kedua yang juga perlu sampaikan di khanatina azakumullah ialah ketika di padang mahsyar, di arsatul qiyamah, di padang mahsyar, kaum mukminin akan melihat Rabbnya. akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya kaum mukminin, kaum salihin, yarawna rabbahum marratain, akan melihat Rabb mereka dua kali. Yang pertama di arasatul qiyamah, di padang kiamat, di padang mahsyar. Dan yang kedua ketika mereka masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh nabara ilal qamari laylatal badr. Suatu kali kami pernah bermajlis, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat kepada bulan di malam purnama. Maka beliau mengatakan dalam sabdanya, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Fain istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan ini. Yakni kalian tidak akan berdesakan dalam menyaksikannya, dalam melihatnya. Maka apabila kalian mampu untuk tidak luput atas sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, kerjakanlah. Yakni subuh dan asar secara berjamaah. Ini di antara amalan yang bisa membuat seorang mukmin mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip ahlu sunnah. Prinsip yang diingkari oleh sekte-sekte yang menyimpang. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mereka mengingkari ru'yatullah. Mengingkari prinsip melihat Allah Azza wa Jal. Dan diimani oleh ahlu sunnati wal jamaah. Dua kali kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jal di arasatul qiyamah, dan nanti ketika masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, akan mendapatkan husna, ay al jannah, surga, wa ziyadah. Dan akan mendapatkan plus, tambahan. Yakni dalam tafsir yang disebutkan, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di malam tina azakumullah, setelah selesai proses hisab, kemudian selesai pula proses penimbangan, mizan. Yang berikutnya ialah as-sirat thummal haud. Umat manusia akan melewati sirat, ay jisrun yunsabu ala matni jahannam, akan melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Setelah sirat baru kemudian haud, telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah telaga dulu baru jembatan, ataukah jembatan dulu baru kemudian al-haud, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Ada khilaf di kalangan para ulama'una, khilaf di kalangan ahlu sunnati wal jama'ah. Barakallahu fikum. Pendapat al-imam Ibnu Katsir rahimahullah dan pendapat kebanyakan ulama kita, bahwasanya haud terlebih dahulu baru kemudian sirat. Setelah mizan, semua timbang, masuk telaganya Rasul, kemudian baru melewati jembatan. Barakallahu fikum. Pendapat yang lain menyatakan sebaliknya. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Qadhi'iyah Wal-Qurtubi. Dan pendapat yang dipilih rahimahullahu ta'ala mereka menyebutkan bahwasanya al-haudu ba'da sirat, telaganya Rasul setelah jembatan. Jadi melewati jembatan terlebih dahulu, baru kemudian mereka masuk ke dalam haud telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka berhujjah dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam As-Shahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a li yaumil qiyamah. Aku pernah memohon meminta kepada Rasul alaihi salatu wasallam supaya beliau memberikan syafaatnya untukku di hari kiamat nanti. Maka Rasul mengatakan, ana fa'il, akan saya lakukan. Katanya Anas bin Malik, ya Rasulullah, fa'aina atlubuka. Ya Rasulullah, di mana nanti aku akan mencari engkau? Qala utlubni awwala ma tatlubuni 'ala shirath. Cari aku. Kali pertama kamu mencari aku di jembatan, di shirath. Qultu, katanya Anas bin Malik, fa illam alqaka 'ala shirath, kalau aku tidak bisa menjumpai engkau ya Rasul di jembatan. Qala, beliau mengatakan, fatlubni 'indal mizan. Fatlubni 'indal mizan. Cari aku di al-mizan, di timbangan. Qala, beliau mengatakan, kata Anas bin Malik, qultu fa illam alqaka 'indal mizan, kalau aku enggak mendapatkan engkau ya Rasul di mizan. Qala, beliau mengatakan, fatlubni 'indal haud, carilah aku di telaga. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalathal mawatin, sebab aku tidak akan luput dari tiga tempat ini, mungkin di sirat atau di mizan atau di telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, ini menunjukkan sirat baru kemudian haud. Barakallahu fikum. Ala kulli halin fa nabina azakumullah, khilaf di antara ahlu sunnati wal jamaah, walaupun yang dikuatkan oleh para ulama tadi adalah sirat terlebih dahulu baru kemudian al-haud telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Al-muhim, akan kita kaji insyaallah ta'ala dua-duanya. Baik, kita mulai dengan al-haud. Terkait dengan al-haud, telaga ini adalah Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami menganugerahkan kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam Al-Kautsar. Wal kautsar huwal haud. Al-Kautsar adalah telaganya Rasul alaihi salatu wassalam di yaumul qiyamah nanti. Ini merupakan keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah azza wajal barakallahu fikum menganugerahkan kepada beliau haud, telaga. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah haud, telaganya Rasul alaihi salatu wasallam, hadisun mutawatir. Hadis yang mutawatir datang dari 30 sekian sahabat. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim. Begitu pula disampaikan oleh Ibnu Abdul Barr Al-Andalusi rahimahullah dalam kitab Tamhid, juga Ibn Al-Qattan Al-Fasi rahimahumullahu ta'ala jami'an. Hadis mutawatir, ikhwan barakallahu fikum. Tayyib, disebutkan dalam beberapa riwayat terkait dengan sifat telaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Kita bacakan sebagiannya supaya ada gambaran sedikit terkait dengan telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan dalam Bukhari Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, haudhi masiratu syahrin wa zawayahu sawa wa ma'uhu abyadu min al-wariq wa rihuhu atyabu min al-misk wami wakizanuhu kanujumis sama faman syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abada. Telagaku sejauh satu bulan perjalanan. Tepian-tepiannya juga sama. Sejauh satu bulan perjalanan. Antum bisa bayangkan betapa besarnya haul tadi itu. Kita hanya bisa mengatakan sami'na wa shadaqna, kita percayai, kita imani. Rasul mengatakan airnya lebih putih daripada perak. Aromanya lebih wangi daripada misik. Bejananya seperti bintang-bintang di langit. Barang siapa yang meminum dari telagaku, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Luar biasa. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qadra haudhi kama baina Ailah wa Sana'a min al-Yaman." Jarak telagaku antara Ailah dan Sana'a Yaman. Ailah setahu saya wilayah Syam. Barakallahu fikum, antara Syam sana dengan Sana'a ibu kota Yaman. Berapa kilo ya, Pak? Berapa kilo? Hah? Jawabannya ribuan kilo. Barakallahu fikum. Sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain terkait dengan rasanya. Tadi kan warnanya lebih putih daripada perak. Ada yang mengatakan lebih putih daripada susu. Kemudian aromanya lebih wangi daripada misik. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma'uhu ashadu bayaban mit wa ahla min al-'asl." Airnya lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Nah, mungkin terbayangkan barakallahu fikum. Naam. Ini terkait dengan sifat telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, tepian-tepian telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu emas berongga, terbuat dari emas yang berongga, pasirnya terbuat dari mutiara-mutiara, zamrud-zamrud yang sangat indah. Barakallahu fikum. Dan bisa dibayangkan ikhwan fillah jazakumullah bagaimana itu semua. Kita hanya mengimani seperti yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat-riwayat tadi ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Yang menjadi pembahasan penting ikhwan. Di yaumul qiyamah nanti ada pihak-pihak yang diusir. Diusir dari telaga Rasulullah alaihi salatu. Diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu juga dalam banyak riwayat ada yang masuk telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka diusir. Dikatakan diusir, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rabbi ashabi ashabi, wahai Rabbku, pengikutku pengikutku." Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, "Ummati ummati, umatku, umatku." Rasul mengetahuinya dari bekas dari bekas wudu ya ikhwan, bukan bekas sujud, dengan dari bekas wudu. Barakallahu fikum. Maka dikatakan, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu nanti. Maka Rasul mengatakan, suhkan, suhkan, liman ghayyara wa badal. Jauh, jauh, mikir, mikir. Bagi orang-orang yang telah merubah-rubah atau mengganti-ganti agama ini. Diikhtilafkan oleh para ulama, siapa mereka itu? Siapa mereka itu, ikhwan? Pendapat yang sahih, wa'alaikum warahmatullah. Yang diusir dari telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada beberapa pihak. Yang pertama ialah amdun. Orang-orang yang murtad dari agamanya. Datinya Muslim murtad dari agama Islam, maka mereka akan diusir dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang mengada-adakan perkara baru pada agama ini, akan diusir dari telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak bisa meminum airnya. Itu semua dengan lafaz tadi ma'ahdatsu ba'dak. Yang ketiga ya qul a'udzubikumullah, yang juga disebutkan oleh sebagian ulama kita ialah ashabul ma'asi wa dhunub, para pelaku dosa-dosa besar, ahli maksiat, orang-orang fasik, orang-orang yang fajir, orang-orang yang zalim, yang mati di atas kezaliman dan kefasikannya, juga diusir dari telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fallahul musta'an. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah dalam kitab At-Tamhid, beliau mengatakan kullu man ahdatha fit din fahuwa minal maqrudina 'anil hawb kal khawarij war rawafid wasairi ashabil ahwa. Setiap orang yang mengada-adakan perang pada agama ini, maka dia termasuk orang yang terusir dari telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti kaum khawarij. Ini ucapannya beliau, bukan saya. Seperti kaum khawarij, rafidah, dan seluruh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Lalu beliau mengatakan setelah itu, wa kadzalika dhalamah al-musrifuna fil jur wa tamsil haq al-mu'linuna fil kaba'ir. Begitu pula orang-orang yang zalim, yang melampaui batas dalam kezalimannya, yang berupaya memadamkan al-haq, yang terang-terangan mengerjakan dosa besar, juga demikian termasuk yang terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan setelah itu, wa kullu haula yukhafu alaihim ay yakunu mimman unu bihadzal khabar. Maka mereka semua tadi dikhawatirkan termasuk orang yang dimaksud dengan hadis di atas. Al-kuffar al-murtadun, ashabul ahwa'i wal bid'ah, ashabul kabair, yang terang-terangan dengan dosa besarnya, barakallahu fikum. Naam, hadza wadih. Maka ya qanatina azakumullah, ini merupakan tamparan keras, kecaman yang sangat keras bahwa wal bid'ah wa ashabul ma'asi wal dhunub, dikarenakan bid'ah mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, dikarenakan dosa besar yang mereka lakukan dengan terang-terangan, dikarenakan maksiatnya mereka kepada Allah Azza wa Jal yang mereka kerjakan dengan terang-terangan, mereka mendapatkan hukuman semacam ini. Wallahul musta'an. Dan contoh yang disebutkan langsung oleh Ibn Abdul Bar juga merupakan tamparan khusus untuk orang-orang yang termasuk dalamnya, dari kalangan orang-orang khawarij dulu maupun sekarang, dengan berbagai macam dan ragam pemahamannya, ragam sektenya, pecahan-pecahannya, sel-selnya. Barakallahu fikum. Orang-orang rafidah, sekte-sekte rafidah, dengan berbagai macam pahamnya, sekte-sektenya, pecahan-pecahannya, sel-selnya, dan segala macam. Bahkan seluruh, semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini merupakan kecaman yang sangat keras atas mereka semua, barakallahu fikum. Naam. Ini yang namanya hawab, barakallahu fik. Ini salah global, ikhwanatina azakumullah, terkait dengan masalah hawab, barakallahu fikum. Setelah itu, as-sirat. Atau sirat hawab. Dua kaul dikalangan para ulama una. Sehingga yang nanti akan masuk ke telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah kaum mukminin. Mereka sudah mendapatkan hisab yang mudah. Sebagian mereka dengan tanpa hisab mendapatkan tangan, mendapatkan buku amal mereka dengan tangan kanannya, timbangannya berat. Maka mereka pun kemudian masuk telaganya Rasul, meminum air telaga tadi, barakallahu fikum, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dengan itu, dan tidak akan haus telahnya selama-lamanya. Kemudian setelah itu masuk pembahasan as-sirat, barakallahu fikum. As-sirat khanabdina azakumullah adalah jisrun ala matni jahannam yamurru alaihi nasu kulluhum fal mu'minuna yanjuna ala hasabi halihim wal akharuna yasqutuna fiha. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim. Yang namanya sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahannam. Semua umat manusia akan melewatinya tanpa terkecuali. Kaum mukminin akan selamat tergantung kadar keadaan mereka, kedudukan mereka. Sementara yang lainnya akan berjatuhan di dalamnya. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Ini terkait dengan masalah sirat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Maryam ayat yang ke-71. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah ada seseorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewatinya. Ini merupakan sumpah Allah Azza wa Jalla yang pasti akan terlaksana. Wariduha ay al-murur al-sirat. Sehingga semuanya tanpa terkecuali, barakallahu fikum, akan melewati sirat tadi, qanamtina azakumullah. Yang kali pertama melewati sirat adalah umat Islam. Dari kalangan kaum muslimin, yang kali pertama melewatinya ialah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Para anbiya wal mursalin semuanya mendoakan orang-orang yang melewatinya dengan doa Allahumma sallim sallim, mendoakan kaum muslimin, kaum mukminin. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, fa akunu awwala man yujiz wa du'aur rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Aku adalah orang pertama yang melewati sirat jembatan. Dan doanya para anbiya wal mursalin ketika itu ialah, ya Allah selamatkan mereka, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Allahumma salim salim. Nama ya. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, Muhammadin azakumullah, yang menjelaskan tentang masalah sifat sirat tadi, ikhwan. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Yang cukup panjang, ikhwan. Disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam, disebutkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, balaghani, telah sampai khabar kepada aku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dan dikatakan oleh para ulama itu hukum marfu, annal jisra adaqu minas sya'rah wa ahaddu minas saif. Sampai khabar kepada aku, kata Abu Sa'id, jembatan tadi, sirat tadi, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau atau pedang. Dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang dikeluarkan oleh Al-Hakim, Tabrani dan yang lainnya. Juga dikuatkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, sehingga ketika digabungkan semuanya menjadi hasan atau sahih. Dikatakan wala adaqu min asy'ar wa hadu min asy-sayf. Jembatan tadi barakallahu fikum lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis cukup panjang hadirin anzakumullah sifat orang-orang yang melewatinya. Sifat orang-orang yang melewatinya. Yang cukup panjang hadirin anzakumullah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya wa Tabrani dalam Mu'jamnya. Hadis cukup panjang. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan fayu'tihim nurahum ala qadri a'malihim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka cahaya mereka sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Di antara mereka ada yang dikasih cahayanya seperti gunung yang besar berjalan di depan dia meneranginya. Di antaranya ada yang diberi cahaya yang lebih kecil daripada itu. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti nakhlah, pohon kurma di sebelah kanannya. Ada pula yang dikasih cahaya lebih kecil daripada itu. Hingga yang paling terakhir, seseorang laki-laki beri ibu jari kaki, ibhamu qadamih. Ibu jari di bagian kakinya, barakallahu fikum. Yudhi'u marratan wa yudhi'u ukhra. Terkadang nyala, terkadang padam. Ketika nyala, dia memajukan langkah kakinya berjalan. Ketika lampunya padam, dia berdiri berhenti. Kemudian dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maru, dikatakan kepada mereka muru, berjalanlah. Fayamurruna ala qadri nurihim. Minhum man yamurru ka tarfatil ain wa minhum man yamurru kal barq wa minhum man yamurru ka qibadil kawkab wa minhum man yamurru kas-sahab wa minhum man yamurru kashatil faras wa minhum man yamurru kashatir rajul hatta yamurra alladhi a'ta u'tiya nuruhu ala ibhami qadamayhi yahfu ala wajhihi wa yatayhi wa rijlayhi. Kata Rasulullah SAW, maka mereka pun melewati jembatan sesuai dengan kadar cahayanya. Di antara mereka yang melewatinya seperti kedipan mata. Ada yang melewatinya sebagaimana kilat yang menyambar. Ada pula yang melewatinya sebagaimana bintang yang jatuh. Ada pula yang melewatinya seperti awan. Ada pula yang melewatinya seperti kuda yang kencang larinya. Ada yang melewatinya seperti laki-laki yang kencang larinya. Hingga lewatlah seseorang yang dikasih cahaya pada ibu jari kakinya tadi. Maka dia pun merangkak pada wajahnya, kedua tangannya, kedua kakinya. Wahagara. Hingga dia pun selamat. Ya. Ada pula yang kanafatina azakumullah subhanahu dalam riwayat yang lainnya lagi. Yang kemudian terjatuh di dalam neraka jahanam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arbah, beliau mengatakan menjelaskan tentang jembatan tadi, dahbun muzillah, jembatan tadi licin membuat orang gampang tergelincir. Fihi khatatif wa kalalib, padanya ada penyangga-penyangga yang mengambili orang di atasnya. Diumumkan sebagaimana duri-duri namanya Sa'dan. Fayamurul mu'minuna katarfil a'in wakal barak wakal rih wakal tair wakal ajwadil khayl warrikab. maka kaum mukminin pun melewati. Ada yang kayak kedipan mata, ada yang kayak kilat yang menyambar, ada yang kayak angin yang sangat kencang, ada yang kayak burung, ada yang kayak kuda yang sangat kencang larinya, atau kendaraan yang kencang larinya. Dia mengatakan setelah itu, fanajin musallam, maka ada yang selamat, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal, wa makhdushin mursal, ada yang lolos, tapi dia penuh dengan luka, dikarenakan galah-galah tadi, ikhwan. Wa makhdushun fi nari jahannam, ada pula yang disungkurkan dalam neraka jahannam. Fallahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Sehingga kondisinya fanatina azakumullah sangatlah mengerikan, dikarenakan hanya dua kemungkinan, imma dia selamat ataukah dia masuk dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semua tergantung kadar amalnya masing-masing, tergantung kadar cahayanya masing-masing. Dari keterangan dia fanatina azakumullah, di yaumul qiyamah nanti orang-orang yang menyeberangi shirath akan memiliki cahaya sesuai dengan kadar iman dan amal mereka masing-masing. Fanatina azakumullah. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah shirath. Yang kali pertama lewat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat Muhammad yang kali pertama melewati adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya wal mursalin semuanya mendoakan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Fallahul musta'an. Baik, ya ikhwan. Ketika itu kan Nabi na'azakumullah, ada lagi sebuah kantara. Ada lagi sebuah kantara. Kantara juga dimanakan dengan jembatan. Disebutkan oleh para ulama, kantara ini setelah shirath, sebelum surga atau neraka. Kantaratun ukhra, jembatan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar, fayataqassuna mawalima kanat bainahum fid dunya." Ketika kaum mukminin berhasil melewati api neraka, yakni berhasil melewati shirath yang dibentangkan di atas api neraka tadi, berhasil melewatinya, maka mereka ditahan di sebuah kantarah, di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Lalu mereka pun saling mengkisos keboliman-keboliman yang dulu pernah ada di antara mereka di dunia ini. Itu adalah kantaratul kisos, jembatan untuk mengkisos urusan-urusan antar Bani Adam. Ketika orang itu kemudian barakallahu fikum berhasil melewati shirath, belum langsung dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal, harus berhadapan dulu dengan yang berikutnya, proses kisos antar mereka. Yang pernah membolimi, yang pernah mencaci maki, yang pernah begini, yang pernah begitu, semuanya akan dikisos, akan dipertanggungjawabkan di situ, sampai yang namanya kambing-kambing bertanduk dan yang bertanduk, semua akan dikisos di sana. Barakallahu fikum. Kita semuanya tahu kan Nabi na'azakumullah, hadithul muflis, hadithnya orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Manil muflisu fikum?" Siapakah orang yang muflis, yang bangkrut di antara kalian wahai para sahabat? Mereka mengatakan, "Alladzi la mala lahu wala dinar." Yang enggak punya harta, yang enggak punya dinar ya Rasulullah. Rasul mengatakan, "Al-muflisu fikum." Orang yang bangkrut di antara kalian, "Man ya'ti yaumal qiyamati fi hasanat." Seseorang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa sekian banyak amal-amal kebaikan, ternyata faqad syatama hadza wa dharaba hadza wa safaka dama hadza, ternyata dia pernah menzalimi orang ini, mencela orang ini, membunuh orang ini, memukul orang ini, menumpahkan darahnya orang ini. Maka diambil dari kebaikan-kebaikan dia untuk membayar kezaliman tadi. Sampai akhirnya habis kebaikan dia. Ternyata kezalimannya masih banyak. Maka diambil kejelekan-kejelekan orang yang mereka zalimi itu, diberikan kepada dia. Pada akhirnya fayulqa finnar. Kemudian dia pun dilemparkan dalam api neraka. Bayangkan ya, Pak. Sudah melewati. Tinggal surga. Ternyata kezaliman-kezalimannya sangat banyak. Ada yang bangkrut ketika itu. Mundur kembali. Dilemparkan dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga urusannya bukan antara kita dan Allah semata. Tetapi juga antar sesama hamba. Barakallahu'alaikum. Sehingga ketika ada kezaliman-kezaliman, ada perkara-perkara pribadi, dan yang segala macam antar sesama hamba, sebelum mati hendaklah kamu meminta maaf kepada semua pihak, kepada semua orang, minta dimaafkan, minta dihalalkan. Lebih baik kamu selesaikan sekarang ini daripada kamu biarkan nanti di yaumul qiyamah. Urusan pembayarannya menggunakan amal. Ya kalau amalnya antum masih banyak, kalau habis dosa dia dikasihkan kepada antum. Wa na'udzubillahi min dzalik, dia pun akhirnya termasuk orang yang bangkrut, dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua selesai, kata Rasul, meneruskan riwayat tadi, hatta idza nuqu wa hudzibu udzina lahum bidukhul jannah. Ketika mereka sudah dibersihkan, sudah diseleksi, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi masalah dengan sama hamba, maka mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh demi Allah, la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh salah seorang dari mereka ahlul jannah lebih mengerti, lebih tahu tempatnya di surga, lebih tahu, melebihi pengetahuan dia tentang rumahnya di dunia dulu. Antum kemanapun pergi, tahu tempat tinggalnya antum. Kan gitu ya? Tahu langsung ke rumahnya antum. Surga belum antum ketahui. Belum kamu lihat. Kamu gak pernah mengerti sebelah mana tempat kamu nanti. Tetapi ketika nanti ahlul jannah kaum mukminin diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia lebih tahu tempat di surga daripada tempat atau rumah dia di dunia. Itu semua dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Surga neraka nanti ya, Pak. Intinya ada kontoroh tadi. Barakallahu fikum. Di situlah ya fanabina azakumullah. Ada pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh para ulama una, yaitu terkait dengan masalah asy-syafa'ah. Pembahasan tentang masalah syafaat, barakallahu fikum. Dikarenakan sudah ada yang masuk ke dalam neraka, gagal lolos melewati sirat jembatan tadi. Ada pula yang bangkrut dilempar ke dalam neraka. Ada yang siap masuk ke dalam surga. Maka ketika itu, hanamtina azakumullah, sebelum semuanya dimasukkan dalam surga atau dalam neraka, ada proses yang namanya asy-syafa'ah. Ini berbeda dengan pembahasan tadi. Ketika di padang mahsyar, asy-syafa'atul uzma. Itu lain. Kalau syafa'atul uzma, maqaman mahmuda, yang itu merupakan keistimewaan Rasulullah SAW, itu fungsinya untuk segera diputuskan di antara hamba-hamba Allah. Kali ini terkait dengan nasib orang yang di neraka, terkait dengan nasib orang yang siap masuk ke dalam surga, dibahas dalam pembahasan asy-syafa'ah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, ketahuilah, akidah Islam, tauhidul Islam, syafaat itu hanya milik Allah, hak Allah murni. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wasalam, Syafaat itu semuanya haknya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat, baik nabi, malaikat, soleh, atau yang lain-lainnya, melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengizinkan meridai yang memberi syafaat. Dan Allah mengizinkan dan meridai pihak yang mendapatkan syafaat. Wala yasfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat melainkan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kana bin azakumullah, Allah hanya meridai kaum muslimin. Allah hanya meridai para muwahhidin. Allah tidak akan meridai orang-orang kafirin. Allah tidak akan meridai orang-orang musyrikin. Allah mengatakan wala yarda bikumul kufur. Allah enggak meridai kekufuran dari kalian. Dan Allah mengatakan tentang kaum kafirin, kaum musyrikin, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِئِينَ. Orang-orang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang berikan syafaat. Sehingga Allah yang berhak menentukan syafaat. Sementara selain Allah dari kalangan para malaikat, para anbiya wal mursalin, para syuhada, kaum salihin, anak-anak yang masih kecil, dan segala macamnya yang disebutkan dalam beberapa periwayatan, mereka berhak memberikan syafaat setelah dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mendapatkan syafaat ditentukan oleh Allah Azza wa Jal dan diridai, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syafaat hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak sedikit pun mendapatkan syafaat kecuali satu orang. Pamannya Rasul alaihi salatu wassalam Abu Talib mendapatkan syafaat dalam bentuk takhfiful adab. Meringankan azabnya dia saja. Yang mestinya di kerak yang paling bawah dari api neraka. Maka dia di azab paling atas. Di permukaan jahannam. Dan dia dikasih terompah. Ketika dipakai maka akan mendidih otak yang di kepalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia paling ringan barakallahu fikum. Nah, hadza wa ini secara global kana bitina azakumullah. Kemudian kana bitina azakumullah asy-syafa'atu anwa'. Syafaat itu macam-macam ya, Pak. Syafaat macam-macam. Ini disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum. Yang pertama ialah asy-syafa'atul ubma. Yang dibahas tadi ketika di padang mahsyar. Ini khusus untuk Rasul saja. Maqamun mahmuda. Syafaat ini supaya ahlul mauqif, orang-orang yang di padang mahsyar, segera diputuskan perkara mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diimani oleh semua kaum muslimin dari mengingkari ikhwan. Yang kedua, yang kedua yang kami dengar asalamualaikum ialah asy-syafa'atu fi takhfifil 'adzab. Syafaat untuk meringankan azab. Ini juga kekhususan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan hanya untuk Abu Thalib saja. Barakallahu fikum. Ada wadhih. Yang ketiga, syafa'atuhu li ahli al-jannah ayyadkhulul jannah. Syafa'at Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk ahlul jannah supaya mereka masuk ke dalam surga. Jadi enggak nunggu terus di kantor. Orang-orang yang ditetapkan sebagai ahlul jannah diberi syafa'at oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk memasuki surga yang dijanjikan kepada mereka. Ini pun juga khusus untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannati yaumil qiyamah fastaftihu fayaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu La aftahu li ahadin qablak. Kata Rasul menceritakan, saya nanti akan mendatangi pintu surga di hari kiamat dan saya meminta untuk dibukakan pintu surga. Maka bertanyalah penjaga surga, siapa kamu? Saya katakan, saya adalah Muhammad. Maka dia menjawab, denganmu aku diperintah supaya aku tidak membuka pintu surga untuk siapapun sebelum engkau wahai Muhammad. Maka Rasul membuka pintu surga dan mempersilakan kaum mukminin ahlul jannah untuk masuk ke dalam surga dan masuk menempati tempat-tempat mereka yang diterangkan tadi. Mereka lebih faham, lebih mengerti, lebih tahu tempat mereka di surga dibandingkan rumah mereka di dunia. Ini semuanya ikhwan, kekhususan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada lagi yang lain, syafaat yang berikutnya ialah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati man yadkhulul jannah fawqa ma kana yaqtadhihi thawabu amalihim. Syafaatnya Rasulullah SAW untuk mengangkat martabat, derajat ahlul jannah melebihi pahala amal mereka. Jadi yang pertama, syafaat untuk masuk ke dalam surga. Begitu masuk, dikasih syafaat lagi supaya mendapatkan lebih dari apa yang mereka dapatkan dari amal mereka. Barakallahu fikum. Ini juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ada lagi yang lainnya lagi. Syafaat yang berikutnya barakallahu fikum. Syafa'atuhu fi aqwamin akharin. Syafa'atuhu fi aqwamin qad umira qad umira bihim ilan nar alla yadkhulunaha. Syafaat Rasulullah SAW kepada seseorang yang sudah siap dikirim ke neraka, diberi syafaat supaya tidak jadi masuk ke dalam neraka. Masya Allah, tidak jadi. Akhirnya kemana ya Pak? Dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya beberapa syafaat yang dikatakan termasuk keutamaan dan kelebihannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ada lagi syafaat yang lain. Syafaat ini tidak khusus untuk Rasul saja, tetapi juga berlaku atau dilakukan oleh selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu asy-syafa'atu li ahli al-kaba'ir min hadhihi al-ummah mimman dakhala an-nar li yakhruju minha. Syafa'at yang ditujukan untuk ahlul kaba'ir, ahli maksiat, pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umat ini kaum muslimin, yang sudah masuk ke dalam neraka supaya dikeluarkan dari nerakanya. Syafaat ini fadhilatina azakumullah ditetapkan oleh ahlu sunnati wal jamaah, termasuk prinsipnya mereka dikarenakan hadisnya mutawatir. Syafaat inilah yang diingkari oleh ahlul bidah, diingkari oleh sekte Khawarij, diingkari oleh sekte Mu'tazilah, dan yang bersama dengan mereka. Mereka-mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar, atau mereka-mereka yang punya pemahaman pelaku dosa besar kekal abadi dalam neraka selama-lamanya, mereka mengingkari syafaat ini. Ahlussunnah menetapkannya, dikarenakan Rasul alaihi salatu wasallam menetapkannya dan hadis mutawatir. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda wa sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati, syafaatku ditujukan untuk ahlul kabair, para pelaku-pelaku dosa besar yang masuk neraka dari kalangan umatku. Jadi mereka sudah masuk neraka, sudah disiksa dalam neraka, diazab dalam neraka, diberi syafaat untuk keluar daripadanya. Yang memberi syafaat barakallahu fikum ialah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, para anbiya wal mursalin, para malaikatul kiram, kaum mukminin, dan yang terakhir setelah semua selesai yang memberi syafaat adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Muslim dan juga dalam Sahih Bukhari pula dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ya ikhwan, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayuqbadu qabdatan minan nar fayukhrija minha qauman lam ya'malu khairan qatt. Al hadith. Allah mengatakan para malaikat telah memberi syafaat, para nabi-nabi telah memberi syafaat, kaum mukminin telah memberi syafaat, tidak ada yang tertinggal kecuali arhamur rahimin, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun kemudian menggenggam dengan sebuah genggaman dari api neraka dan mengeluarkan dari neraka suatu kaum yang tidak pernah mengamalkan satu kebaikan pun sekalipun. Itu dari arhamur rahimin, dari Allah azza wa jalla, dengan penuh rahmat, dari rahmat Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam banyak periwayat dan hadis bin azakumullah. Barakallahu fikum, diperintahkan untuk mengeluarkan seseorang yang punya iman dalam hatinya, keluarkan semua. Diperintahkan untuk memberi syafaat, mengeluarkan orang-orang yang di hatinya ada mithqala habbah min iman, sebiji seperbiji dari keimanan, keluarkan semua. Di memberi syafaat lagi untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada mithqala dzarrah min iman, seberat debu dalam keimanan. Diperintahkan lagi memberi syafaat untuk orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan yang lebih ringan dari mithqala dzarrah. Adna min mithqali dzarrah. Sehingga semua yang masih punya iman sekecil apapun dari kalangan kaum muslimin, maka mereka akan dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat para anbiya wal mursalin, atau syafaatnya para malaikat, atau syafaatnya kaum mukminin, dan yang terakhir tadi ya ikhwan, dari Allah Rabbul Alamin, orang yang tidak pernah mengamalkan satu kebaikan pun dari kalangan muslim, barakallahu fikum, akan dikeluarkan dari neraka ya khonafitina azakumullah. Mereka-mereka ini khonafitina azakumullah disebut dengan jahannamiyun. Apa artinya? Kok ahli jahannam? Mereka dikeluarkan dari jahannam. Namanya ex-jahannam. Nah gitu ya. Mantan-mantan jahannam. Dikatakan sebagai jahannamiyun. Disebutkan di dalam sebagian periwayatan, mereka yang sudah diazab dalam neraka itu sudah gosong kayak fahm, daging yang dibakar yang gosong ya Evan. Itu mereka nanti akan dikeluarkan dari neraka. Kemudian mereka disuruh untuk masuk ke salah satu sungai dari sungai-sungai surga. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya Nahrul Haya, sungai kehidupan. Mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di dalam air, di dekat air, tumbuh dengan sempurna. Kemudian mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dengan rahmatnya Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ini yang diingkari oleh ashabul ahwa wal bid'ah. Inilah yang ditetapkan oleh ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Syafa'ati kata Rasul li ahlil kabairi min ummati. Dan mereka di kalangan ahlul jannah dikatakan ex jahannam, namanya jahannamiyun. Barakallahu fikum. Orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal bertingkat-tingkat sebagaimana keadaan sebelumnya. Ada yang tingkatannya sangat tinggi dan segala macam. Sampai orang yang paling rendah tingkatannya dari kalangan ahlul jannah ialah seseorang barakallahu fikum yang awalnya dimasukkan dimasuk neraka, dientaskan. Setelah dientaskan kepingin mendekat ke arah surga, diizinkan. Dekat ke arah surga melihat keindahannya, kepingin masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum, disuruh minta. Barakallahu fikum, disuruh minta. Yang kemudian diberikan kepada dia barakallahu fikum adalah dunia dan 10 kali lipatnya. Lakat dunia wa asra amsalihah. Untuk kamu dunia dan 10 kali lipatnya dunia. Itu yang paling ringan, yang paling rendah dari martabatnya ahlul jannah. Antum dapat satu dunia saja, wah, rasanya seolah-olah dalam surga. Lalu kok satu dunia dapat kecil satu titik dari dunia saja. Uangnya kamu miliaran, triliunan, rumahnya kamu, gedungnya bertingkat, banyak, mobilnya banyak, semuanya serba kemewahan, seakan-akan kamu dalam surga. Padahal satu titik dari dunia. Gimana kiranya kalau pun satu dunia untuk kamu sendirian? Hah? Ini 10 kali lipatnya dunia untuk dia. Itu yang paling rendah dari kedudukannya ahlul jannah. Bagaimana kira yang paling tinggi barakallahu fikum. Tidak terbayangkan. Hanya memohon kepada Allah Azza wa Jal. Semoga termasuk dalam bagiannya ahlul jannah. Dengan kedudukan yang setinggi mungkin. Itu semuanya kembali barakallahu fikum kepada amalnya kita masing-masing. Barakallahu fikum. Naam. Ketika proses syafaat sudah selesai. Para anbiya wal mursalin selesai. Memberikan syafaat dengan izin Allah Azza wa Jal. Para malaikatul kiram selesai. Kaum mukminin selesai. Anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik memberikan syafaat untuk orang-orang tuanya selesai. Para syuhada yang mati syahid memberikan syafaat untuk 70 keluarganya selesai. Semua telah selesai. Barakallahu fikum. Maka berarti sudah ditetapkan ahlul jannah di surga, di tempatnya masing-masing. Ahlun nar di neraka, di tempatnya masing-masing. Sudah selesai ya kawan. Ahlul jannah fil jannah, fi masakinihim, wa fi manazilihim, wa fi ni'amihim. Wa ahlun nar, fin nar, dengan tingkatannya masing-masing, fi adabihim, wa syakawatihim, wa khasaratihim. Setelah itu ikhwan fillah jazakumullah. Setelah itu ikhwan fillah jazakumullah. Didatangkan al-maut. Yang telah dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kambing kibas. Ditempatkan. Di sebuah tempat. Antara surga dan neraka. Kemudian dipanggillah ahlul jannah. Dikatakan ya ahlul jannah unzuru. Wahai ahlul jannah. Lihatlah. Maka mereka melihat. Khawatir dikeluarkan dari surga mereka. Hal ta'rifuna hadhihi? Apa kamu tahu siapa ini? Mereka mengatakan na'am hiyal maut. Ya, itu adalah kematian. Kemudian dipanggil ahlun nar. Ya ahlun nar, unzuru. Wahai ahlun nar, lihatlah. Maka mereka pun melihat. Mereka punya harapan dikeluarkan dari nerakanya. Ketika mereka melihat, dikatakan hal ta'rifuna hadhihi, apa kamu tahu siapa ini? Dikatakan na'am, hadzal maut. Iya, itu adalah maut. Disebutkan dalam hadis, wa kulluhum qad ra'ah, maka setelah semuanya menyaksikan dan melihat itu kematian, fayuzbah, maka disembelihlah kambing kibas kematian tadi. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai ahlul jannah, abadi, abadi, tidak ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, abadi, abadi, tidak ada lagi yang namanya kematian. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Maka setelah itu, Ikhwanul Azzakumullah, yang tersisa adalah pembahasan tentang al-jannatu wa nar, terkait dengan masalah surga dan neraka. Nampaknya pembahasan surga dan neraka ini lebih baik kita tunda saja. Pada kesempatan yang berikutnya kita akan membuat tema khusus indahnya surga, dahsyatnya neraka. Sehingga perlu kita sampaikan nanti insyaallah rincian-rincian terkait dengan surga, kenikmatan-kenikmatannya, apa yang di dalamnya. Kemudian dibahas terkait dengan neraka, kengerian-kengeriannya, apa yang ada di dalamnya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Ini salarika semuanya azakumullah. Beberapa peristiwa-peristiwa terjadi di yaumul qiyamah yang disebutkan dalam beberapa periwayatan. Wa'illah sangat panjang sekali. Fanatina azakumullah. Rincian-rinciannya antum bisa melihat dalam buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama una. Yang bisa kita ambil pelajaran penting dari tema semacam ini, fanatina azakumullah, ialah yang pertama, yang paling penting ya ikhwan, al-iman bil ghaib. Beriman dengan perkara ghaib. Dikarenakan umumnya perkara-perkara akhirat itu perkara ghaib. Datangnya khabar langsung dari Allah Azza wa Jal atau Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai orang yang beriman, kita harus mengimani perkara yang ghaib. Kita mengatakan amanna wa shadaqna, kita beriman dan membenarkan apa yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Baik khabar itu masuk akal ataukah tidak? Seperti amalan ditimbang, nggak masuk akal. Amal iman itu. Kematian dibikin kayak dirubah menjadi kambing kibas disembelih. Itu perkara yang nggak masuk akal menurut antum. Tetapi diimani, itu semuanya hak, benar, sebagaimana dikhabarkan Rasul SAW. Kita imani, kita percayai. Barakallahu fikum. Al-iman bil ghaib. Yang kedua ya khonam tina azakumullah, ialah mempelajari dan beriman kepada hari akhir. Wajib dan harus mendorong kita untuk bersemangat di dalam beramal. Bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan semua peristiwa-peristiwa di yaumul akhir, senang tidaknya, bahagia ataukah menderitanya, tergantung pada amalan. Itu kuncinya. Tergantung pada iman kita, amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya yang mukmin yang beramal saleh, yang hal ibadah di atas sunnah, maka semuanya akan mudah, semuanya akan indah. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, kalau bukan termasuk itu semua, maka semua akan sengsara. Barakallahu fikum. Sehingga menyemangati kita ya khonamtina azakumullah dari untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga ya khonamtina azakumullah, ialah mewaspadai, meninggalkan berbagai macam tindakan-tindakan, amal-amalan, ucapan-ucapan yang membuat kita sengsara di akhirat nanti. Amal yang menyebabkan kita barakallahu fikum dimasukkan dalam neraka dan segala macamnya, itu semuanya dihindari. Barakallahu fikum. dan yang terpenting ikhwan untuk menguatkan akidah kita dan dalam rangka untuk membantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang mengingkari beberapa poin-poin penting terkait dengan iman kepada hari akhir. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.